mengalir. Banyak kisah, kisah kendaraan, perkembangan zaman, mulai dari sepeda hingga mobil mewah. Dan kini udara sejuk berkurang, oh kawan, menyesakan. Macet di mana-mana dan polusi udara, tak sadarkah langit ini sengsara? Yeah. Pakailah kendaraan sederhana, tak mewah tapi tahan lama. Berjalan seperti baduy tercinta, supaya sehat bertenaga. Dengan asap sederhana, bukan kemewahan. Cemari otakku dengan asap perdamaian, tanpa kesombongan. Rasa udara panas makin menggila. Pohon di pinggir jalan tak ada, seperti tinggal di neraka dunia. Sederhana, bukan kemewahan. Cemari kotaku dengan asap perdamaian.